Ini kurang lebih ada 10 bab yang beliau sebutkan dalam transkrip ini. Kita mulai dengan yang pertama yang beliau sebutkan, hafizahullah. Qala hafizahullah ta'ala, durusun wa qiyamun wa izatun min suratil Hujarat. Pelajaran, nilai-nilai dan nasihat yang bersumber dari surah Al-Hujarat. Baina yaday suratul Hujarat. Wa suratul Hujaratu atau Al-Hujarati suratun madaniyatun. Jadi surah Al-Hujarah adalah surah madaniyah. Disebut dengan surah madaniyah. Jadi surah di dalam Al-Quran Al-Karim itu ada dua. Ada dua macam yang disebut oleh para ulama. Ada yang disebut dengan surah madaniyah. Dan ada yang disebut dengan surah makkiyah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam usul kitab tafsir beliau merinci menjelaskan hal tersebut. Beliau mengatakan, "Qasama al-ulama rahimahumullah ta'ala al-Qur'an ila qismaini." Para ulama rahimahumullah membagi Al-Qur'an kepada dua jenis, makkiyun wa bananiyun. Yang pertama disebut surah makkiyah, yang kedua surah madaniyah. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, disebut dengan surah Makkiyah karena surah tersebut turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi semua surah yang turun kepada beliau sebelum beliau hijrah ke Madinah itu disebut dengan surah Makkiyah. Adapun surah Madaniyah, ma nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ila Madinah. Di surah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah. Nah, walaupun setelah itu beliau ke Mekah ketika terjadinya Fathu Mekah, ya, atau ketika Hajjatul Wada'. Naam. Tentunya surah yang turun setelah itu disebut dengan surah Madaniyah. Sehingga kata beliau, wa 'ala hadza faqaluhu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, ayat dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Minal qismil madani. Maka ayat ini dari jenis surah madaniyah. Jadi surah madaniyah. Wa in kanat qad nazalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' fi Arafah. Walaupun surah ini turun atau ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada. Ya, di Arafah. Orang melaksanakan haji di mana? Di Mekah. Nah, dan ayat ini turun disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan tentang turunnya ayat tersebut, turun pada hari Arafah, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di hari Jumat, maka turunnya ayat tersebut. Jadi ayat ini turun di Mekah tapi disebut dengan surah Madaniyah. Kenapa? Karena ayat ini turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Nah, ini sedikit tambahan terkait tentang kenapa surah tersebut disebut dengan surah Madaniyah atau disebut dengan surah Makkiyah. Baik, kita lanjutkan. Qala hafizahullah wa hiya ala wajazatiha suratun jalilatun dhukhmatun tadammanu haqa'iq at-tarbiyatil khalidah wa usus al-madaniyatil fadilah hatta sammaha ba'dul mufassirin surat al-akhlaq. Dan secara ringkas, surah yang mulia dan agung ini terkandung di dalamnya hak-hak pendidikan yang terus-menerus, ya, tidak pernah terputus. Dan terbangun padanya peradaban yang mulia. Sehingga para ulama mufassirin, para ulama tafsir menyebutkan bahwa surah Al-Hujurat ini disebut dengan nama lain dengan apa? Surah Al-Akhlaq. Surah yang menjelaskan tentang akhlak. Nah, surah yang menjelaskan tentang akhlak. Wabtada suratul hujarat bil adabir rafi'i alladhi addaballahu ta'ala bihil mu'minina tijaha syari'atillahi wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Al-Hujarat ini dimulai dengan menjelaskan adab. Adab yang mulia, adab yang santun. Alladhi addaballahu ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mendidik hambanya orang-orang yang beriman menuju kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, sehingga wa huwa alla yubrimu amran, sehingga mereka, ya, tidak boleh untuk menyetujui, ya, atau menetapkan sesuatu dengan akalnya, dengan pendapatnya. Au yaqdu hukman, atau menetapkan satu hukum fi wujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yastashiruhu wa yastamsiku bi irsyadatihi al-hakimah. Sampai dia meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia, mereka berpegang teguh dengan bimbingan yang penuh dengan kebijaksanaan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadiyillahi wa rasulih, wattakullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang adab, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Ya, diperbolehkan, ya, untuk mendahului Allah dan Rasulnya di dalam syariat ini. وَأَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَبِرْرُجُوعِ إِلَى سُنَّتِهِ. Adapun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita kembali kepada sunnahnya. Kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabatnya. Ridwanullahi alaihi ajma'in. Kemudian kata beliau hafidahullah, ثُمَّ انْتَقَلَتِ السُّورَةُ إِلَى أَدَبٍ آخَرٍ. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang menjelaskan tentang adab yang lain. وَهُوَ خَطُّ الصَّوْتِ إِذَا تَحَدَّثُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ. Yaitu adab yang dijelaskan dalam ayat yang kedua. Ya. Dalam adat, ayat yang kedua. Yaitu merendahkan suara ketika berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Ta'ziman liqadrihi syarif. Dalam rangka memuliakan kedudukan beliau yang mulia. Membesarkan. Na'am. Kedudukan beliau yang mulia. Wa ihtiraman li maqamis tsani. Dan memuliakan kedudukan beliau. فَإِنَّهُ لَيْسَ كَعَامَةِ النَّاسِ. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seperti manusia yang lain secara umum, ya. بَلْ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ. Bahkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْ وَاجِبِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَعَدَّبُ مَعَهُ فِي الْخِطَابِ مَا التَّوْقِيرِ وَالتَّعْبِيمِ وَالْإِجْلَالِ. Maka wajib bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman untuk beradab ketika berbicara kepada Rasulullah SAW, menghormatinya, memuliakannya, membesarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau meninggikan suaramu melebihi suara nabi. Ini larangan. Ya, dan menjelaskan tentang adab yang berikutnya, yaitu tidak diperbolehkan seorang mengangkat suara ketika berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, hafizahullah, "Wa min al-adab al-khass intaqalat as-suratu ila adab al-'am." Kemudian dari adab yang khusus disebutkan di dalam surah ini, kemudian menjelaskan adab yang umum. Ya, adab yang khusus karena terkait tentang apa? Adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjelaskan adab yang sifatnya umum. Ya. Yaitu menjelaskan tentang adab secara umum di tengah kaum muslimin atau di tengah manusia secara umum. Ya. Naam. Bi amril mu'minina bi adami as-sama'i lil isya'at. Yaitu berupa perintah kepada orang-orang yang beriman untuk tidak mendengarkan ya al-isya'at. Al-isya'at itu kabar yang belum jelas kebenarannya, ya. Desas-desus, kabar burung, rumor, ya. Atau yang mungkin kita istilahkan sekarang hoax. Naam. Wa bi amrihim bitasabbuti bil anba'i wal akhbari. Ya, kemudian memerintahkan mereka untuk tasabbut. Tasabbut, cross check. Mencari kebenaran satu khabar dari berita atau khabar. La siyama in kana al khabaru sadiran an shakhs ghairi adlin au muttaham. Terlebih lagi ketika khabar tersebut, berita tersebut datang dari orang yang tidak adil, orang yang fasik, ya, atau orang yang dicurigai, ya, sering berdusta, ya, sering berbohong, ya. Fakam min kalimatin naqalaha fajirun fasiqun sababat karithatun minal kawarith. Betapa banyak kalimat yang dinukil, ya, pada seorang yang fajir, yang fasik, kemudian menyebabkan bencana. Nah, وَكَمْ مِنْ خَبَرٍ لَنْ يَتَثَبَّتْ مِنْهُ سَامِعَهُ جَرًّا وَبَلًا. Jarran wabalan. Dan betapa banyak khabar yang seorang tidak tasabbut padanya. Pokoknya ketika dia mendapatkan khabar, mendapatkan berita, ya, ditelan mentah-mentah tanpa menyaringnya. Sehingga menyebabkan apa? Nah, menyebabkan, menyeret dia kepada bencana, kepada bala. Wa ahdan sifam. Dan menghasilkan, ya, kelemahan, kepecahan. Ya, rusakan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seorang yang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka tabayyun. Telitilah untuk mencari kebenarannya. Cross check, berupaya untuk mencari kebenaran berita tersebut. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Naam. Agar mereka senantiasa berupaya untuk mencari kebenaran ketika datang kepada mereka suatu khabar, khususnya ketika berita tersebut, khabar tersebut datang dari orang-orang yang fasik. Nah, Demikian pula barakallahu fikum ikhwan fillah na'azzakumullah wa da'at suratul hujarat ila al-islahi bainal mutaqasimin. Ya. Surah Al-Hujarat ini juga mengajak kepada kita untuk al-islah bainal mutaqasimin, ya. Memperbaiki, meluruskan, ya, di antara orang-orang yang saling berselisih. Na'am. Wadafi udwan al-baghin, bukan pula menolak, ya, dari orang-orang yang melakukan aniaya. Wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatadalu fa aslihu bainahuma. Dalam ayat berikutnya, ya, dalam ayat yang ke-9. Dan apabila ada dua golongan orang yang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi perintah untuk mendamaikan. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, ya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, ya. Maka diperintahkan untuk fa aslihu bainahuma. Wa hadzaratis suratu min as-sukhriyati wal hamzi wal lamzi wa nasarat min al-ghibah والتجسس والظن السيء بالمؤمنين ودعت إلى مكارم الأخلاق والفضائل الاجتماعية. Ya, demikian pula barakallahu fikum. Surah ini memperingatkan, ya, dari sukhriyah. Sukhriyah ini adalah sindiran yang tajam, kolok-kolokan, ejekan. Wal hamzi, ya, hamzi ini mendesak, ya, yang menusuk, ucapan yang menusuk hati. Wal-lamzi ini adalah ejekan yang langsung di hadapan kepada yang diejek. Wanafarat minal ghibati wa tajassus, kemudian menghindarkan diri dari perkara ghibah, ya, wa tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Demikian pula, ya, wadhanni sayyi'il bil mu'minin, ya, prasangka yang jelek kepada orang-orang yang beriman, ya. Wada'at ila makarimil akhlaq, demikian pula surah ini mengajak kita untuk kembali kepada akhlak yang mulia, wal fadha'il ijtima'iyah, dan keutamaan yang secara menyeluruh di masyarakat, nah, secara sosial. Nah, ikhwan fillah na'azzakumullah barakallahu fikum. Ini penjelasan yang pertama yang boleh disebutkan Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id Uslan hafizahullahu ta'ala. Sebagai tambahan dari faedah dari kami insyaAllah, secara khusus tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ini. Jadi surah Al-Hujurat ada ayat yang pertama. Ya. Walaupun nanti penulis akan mengulang kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya, di sini kami sengaja ingin menambahkan faedah, ya, yang disebut oleh para ulama kita terkait tentang tidak bolehnya mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Bagaimana penjelasan dari surah Al-Hujurat ayat yang pertama? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ikhwanuki fi din, a'azzakumullah, barakallahu fikum. Ayat ini merupakan pokok dalam agama kita. Yang mengandung adab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. membangun manhaj akidah dan cara pandang seorang muslim dalam menyikapi nas Al-Quran dan sunnah. Mengagungkannya, mengutamakannya, tunduk kepadanya, dan tidak pernah menomorduakannya di bawah perkataan atau pendapat selainnya. Ya. Ada beberapa penjelasan dari kalangan ulama kita terkait tentang ayat ini. Di antaranya tafsir yang disebutkan oleh Imam Al-Tabari rahimahullah. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Kata beliau, ya ayyuhalladzina aqarru biwahdaniyatillah wa binnubuwwati nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya wahai orang-orang yang mengakui keesaan Allah dan kenabian nabinya Muhammad. Keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli, dan janganlah kau mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya la taj'alu biqada'i amrin fi harbikum. Ya. Yaitu janganlah tergesa-gesa untuk memutuskan perkara dalam peperangan. Ya. Au dinikum atau agama kalian. Qabla an yaqdallah lakum fihi wa rasulihi. Fataqdu bi khilafi amrillahi wa amri rasulihi. Yaitu jangan kalian tergesa-gesa untuk memutuskan perkara dalam peperangan atau agama kalian sebelum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memutuskan padanya, sehingga kalian memutuskannya menyelisihi perkara tersebut. Ya, itu hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bin Al-Arabi rahimahullah mengatakan di dalam Ahkamul Quran, ya, juz 4 halaman 145, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, la tuqaddimu baina yadillah, janganlah kau mendahului Allah, aslun fi tarki ta'arrudi bi aqwali nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Kata beliau bahwa ayat ini merupakan pokok dasar untuk meninggalkan sikap bertentangan dengan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, serta wajibnya beritiba kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan meladaninya. Ya, juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullaha. Ya. Kata beliau, la tasra'u fil asyya'i baina yadayhi. Ya. Janganlah tergesa-gesa di dalam sesuatu sebelum Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jadilah orang yang mengikutinya dalam segala perkara, hingga masuk dalam keumuman adat syar'i pada ayat tersebut. Naam. Juga disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Si'di rahimahullah, ketika beliau menjelaskan ayat ini, ya. Kata beliau rahimahullah, hadza mutadamminun lil adab ma Allah ta'ala wa ma rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zim lahu wa ihtiramahu wa ikramahu, fa amara Allah 'ibadahu al-mu'minina bima yaqtadihi al-iman, bima yaqtadihi al-iman billahi wa bi rasulihi min imtithali awamirillahi wajtinabi nawahi wa an yakunu mashina khalq awamirillah muttabi'ina li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami' umurihim. Ayat ini mengandung adab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengagungan, penghormatan dan pemuliaan terhadapnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya yang mukmin dengan sesuatu yang dituntut oleh keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa itu? Yang pertama adalah mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang pertama. Iya. Kita dituntut untuk apa? Menimtithali awamirillahi wajitinabi nawahi. Mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah. Kemudian yang kedua. Wa yakunu mashina. Agar mereka berjalan. Ya. Khalfa awamirillahi. Di belakang perintah-perintah Allah. Muttabi'ina li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti ittiba' terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurihim. Dalam semua urusan mereka. Nah, kemudian yang ketiga, wa alla yataqaddamu baina yadillahi wa rasulih wa la yaqulu hatta yaqulu wa la ya'muru hatta ya'muru. Fa inna hadha haqiqatul adab al wajib ma'allahi wa rasulihi wa huwa unwanus sa'adah al 'abd ya wa falahi wa falah. Naam. Yang ketiga, mereka tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana ia tidak berkata tentang agama hingga beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak memerintahkan sesuatu hingga beliau memerintahkannya. Maka inilah hakikat adab yang wajib bagi sikap muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yang merupakan tanda kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah na'azakumullah barakallahu fikum, setelah kita memahami inti kandungan makna dari ayat yang telah kita sebutkan, ya, yang juga sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullah, maka di sini ya, memanfaatkan waktu yang tersisa, kami akan sebutkan contoh di antara aplikasi yang dilakukan oleh para ulama ussalaf. Nah, bagaimana mereka berupaya untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah dan tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara contohnya apa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya. An Salim bin Abdullah bin Abdullah, anna Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tamna'u nisa'akum al-masajid idza sta'zanakum ilaiha. Dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid-masjid apabila mereka meminta izin pada kalian untuk ke masjid. Ya. Qala, maka Salim mengatakan, demi Allah, kami akan melarang mereka pergi ke masjid. Ya. Kemudian beliau mengatakan, maka Abdullah bin Umar menghadap kepadanya. Ya, jadi Salim ini adalah anak dari Abdullah, ya. Lalu mencacinya dengan cacian yang jelek, yang belum pernah aku mendengarnya seperti itu sedikit pun. Kemudian beliau mengatakan, akhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'uhunna. Kata Umar bin Khattab, aku mengkhabarkan kepadamu dari Rasulullah SAW, sedangkan engkau mengatakan demi Allah, sungguh kami akan melarangnya. Ya. Nah. Coba perhatikan barakallahu fikum. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengingkari anaknya. Ya, anaknya dengan pengingkaran yang sangat keras. Ya, jadi anaknya Umar, siapa namanya? Bilal, ya. Bilal bin Abdullah. Jadi Bilal yang mengatakan hal tersebut ya. Akuan. Jadi dia mengingkari anaknya Bilal dengan pengingkaran yang sangat keras karena perkataan yang sangat cepat. Di dalam menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepadanya dengan pendapatnya. Padahal ya tentunya Bilal bin Abdullah maksudnya tidak seperti itu ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim, la nad'uhunna yakhrujuna wa yattakhidnahu daghalan. Kami tidak akan membiarkan mereka keluar sehingga kesempatan itu mereka pergunakan untuk melakukan dosa. Ya, itu yang diinginkan oleh Bilal bin Abdullah ya. Sehingga beliau mengatakan kami akan melarang karena para wanita ketika mereka keluar dia akan gunakan untuk apa? Dia akan gunakan untuk melakukan dosa berupa kerusakan, penipuan, ya. Nah, dan timbulnya keraguan suami terhadap istrinya. Ya, dan ini disebutkan di dalam syarah Sahih Muslim. Ya. Naam. Al-Adim Al-Abadi rahimahullah menjelaskan wa innama ankara alaihi Ibnu Umar litadri'ihi bi mukhalafatil hadis wa ukhidha min inkari Abdullah ala waladihi ta'dib al-mu'tarid ala sunani bi ra'yihi wa ala al-'alimi bi hawahi وتعذيب الرجل ابن عمر hanyalah mengingkari anaknya Bilal bin Abdullah karena perkataan yang terang-terangan menyelisih hadis ya, kata beliau kata Syekh Al-Azim Al-Abadi ya, maka diambil dari pengingkaran Abdullah bin Umar terhadap anaknya pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama disyariatkan yang memberi pelajaran adab terhadap orang yang menolak, menentang sunnah. Ya. Dengan pendapatnya semata-mata. Dan menentang seorang alim dengan hawa nafsunya. Pelajaran yang kedua, adanya adab seorang kepada anaknya. Memberikan pelajaran kepada anaknya. Meskipun anaknya tersebut telah dewasa. Jika ia berbicara dengan sesuatu yang tidak seharusnya, nah, maka diajari. Kemudian yang ketiga, yang beliau sebutkan, bolehnya memberikan pelajaran adab terhadap seorang dengan cara boikot. Dengan cara boikot. Nah, tentunya masih banyak lagi contoh yang lain, barakallahu fikum, terkait tentang bagaimana aplikasi yang dilakukan oleh para ulama salaf, mulai dari para sahabat, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in, dan para ulama, ya, rahimahumullahu ta'ala, man mata minhum, wa hafidahumullahu ta'ala man ayya minhum. Tentunya apa yang kami sebutkan pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kami secara pribadi dan kepada ikhwanana barakallahu fikum. Wa maaf atas segala kekurangan. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.